Dimanapun kau berada, kau selalu ku cinta, walau tak bersama. Jangan pergi. Aku tidak bisa jauh darimu. Aku tidak percaya. Apa buktinya kalau kamu memang bisa setia padaku? Cinta tanpa harus bukti, karena engkau selalu di hatiku. Kau selalu